Setelah beliau menyampaikan hadis tadi, nampaknya orang-orang Khawarij paham kalau beliau menyindir mereka. Qalu anta sami'ta hadza min abika yuhadditsu bihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Benar, kamu mendengarkan hadis ini dari ayahmu. Dia bercerita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am. Maka Abdullah mengatakan, "Ya, benar, yakin itu dari Rasul." Faqaddamuhu ala diffatin nahri. Maka mereka pun barakallahu fikum, ya, menangkap Abdullah bin Khabbab tayyib dan diletakkan di sisi sungai. Ya, di fa'i janib, pinggir sungai. Fadarabu unuqahu, dipenggallah kepala Abdullah bin Khabbab di pinggir sungai, digorok sama mereka. Baik. Fasala damuhu ka'annahu syirakun ma'im dzakara. Ya, itu di diskoh saya, ma'im dzakara. Nah, di diskohnya itu apa? Im badakor. Iya. Im zakor atau im badakor? In badakor. Im menggunakan apa? Menggunakan kof. Ko. Im zakoro. Ikh. Coba lihat. Kok susah sekali ngomongnya. Ikhdhafara, ya. Nah, barakallahu fik. Dalam sebagian nuskah, dalam musnad Imam Ahmad, kemudian dalam musnad Ibnu Abi Syaibah dengan lafaz ibdzaqara alif ba dzal qaf dan ra. Nah, ditulis saja, ada beberapa nuskhah, ya. Kalau yang di nuskhahnya nak imdzaqara, nuskhahnya antum if dza ikhdzafara, ya, ikhdzafara. Nah, dalam riwayat yang lain ibdzaqara maknanya adalah ingqata'a. Ya, maknanya adalah ingqata'a. Barakallahu fik. Ketika mereka memenggal, menggorok kepalanya Abdullah bin Khabbab, maka darah beliau pun mengalir, ya, bagaikan sebuah jalan yang tidak terputus. Barakallahu. Nah, yakni ma ikhtalata bil ma addam. Maksudnya darah beliau itu telah bercampur dengan air sungai tadi, mengalir, enggak putus. Wa baqaru umma waladihi amma fi batniha, biadab mereka ini, ya. Yeah. Wa baqaru ay wassa'a. Yeah. Mereka membedah perut ibu dari anaknya Abdullah. Itu apa? Istrinya berarti. Iya. Jadi istrinya sedang hamil, itu dibedah sama mereka. Dibuka perutnya, dibedel. Barakallahu fik. Nah. Iya, itu kebiadaban orang Khawarij. Barakallahu fik. Nah. Tapi riwayat ini barakallahu fikum fi isnadihi rajulun majhul. Jangan lupa, ya. Jangan terbawa oleh cerita. An rajulin min Abdil Qais. Iya. An rajulin min Abdil Qais. Barakallahu fikum. Wa qad dalla riwayatu Abdul Razzaq annahu walidul Humaid. Nah.